Allah aswakuha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah aswakuha, pasar-pasarnya. Karena di pasarlah banyak terjadi berbagai macam kejelekan, tidak hanya kebaikan di dalamnya, juga tidak sedikit atau banyak di dalamnya terdapat kejelekan, penipuan, mengurangi timbangan, premanisme dan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada malam hari ini mengisi kekosongan yang seyogyanya yang mengisi adalah Ustazuna Abu Zainab Abdul Mukti hafizahullah, dikarenakan beliau ada uzur dan minta digantikan. Kita lanjutkan untuk membahas kitab yang dikarang atau ditulis oleh Syekh Fauzan hafizahullah yang berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad wa Raddu ala Ahli Syirki wal Ilhad. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, kita akan membahas Al-Aslul Al-Khamis, atau kita akan melanjutkan pembahasan Al-Aslul Al-Khamis, fasal yang kelima, yaitu Al-Imanu Bil Yaumil Akhir, beriman dengan hari akhir. Dan sebelumnya telah kita bacakan bahwasannya sebelum terjadinya hari kiamat itu akan ada tanda-tanda akan ditegakkannya hari kiamat, atau disebut dengan asratus sa'ah, tanda-tanda na'am yang dengannya hari kiamat itu semakin dekat. Dan telah kita bacakan perkataan al-imam al-allamah as-safarini rahimahullah bahwasannya tanda-tanda hari kiamat itu sebagian para ulama membaginya ke dalam tiga tanda. Tanda pertama atau alamah yang pertama adalah tanda yang kecil yang sudah terjadi dan sudah lewat, sudah berlalu. Yang kedua adalah tanda kecil yang sudah terjadi dan semakin bertambah banyak. Dan yang ketiga adalah tanda besar dari hari kiamat. Apabila muncul tanda-tanda besar ini, maka hari kiamat amatlah dekat. Nah, kita ulangi apa yang disebut oleh Syekh Fauzan hafizahullah. Dari tanda yang pertama yang telah berlalu dan telah lewat, fal'ula, kata beliau, a'ni allati zuharat wa madat wa anqadat, yaitu tanda yang sudah terjadi dan sudah berlalu dan berhenti. Minha, di antaranya adalah bi'tsatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa mautihi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan wafatnya beliau. Dan ini disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, bu'istu ana was-sa'ah kahataini, yakni isbi'aini. Aku diutus, atau jarak aku diutus dengan tegaknya hari kiamat, kahataini, seperti dua jari ini. Sambil beliau dalam riwayat yang lain menyebutkan, mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Ditafsirkan oleh para ulama bahwasannya dekatnya hari kiamat, na'am, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Wa fathu Baitul Maqdis, dan juga di antara tanda na'am yang telah muncul dan telah berlalu adalah dibukanya na'am Baitul Maqdis. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Udud sittan baina yadihi sa'ah. Nah, perhatikanlah 6 tanda yang apabila muncul maka dekatlah hari kiamat. Maka beliau sebutkan yang pertama adalah mauti, kematianku, wafatku. Thumma fathu Baitul Maqdis, kemudian dibukalah, ditaklukkanlah Baitul Maqdis. Thumma mutanun ya'khudhu fikum kaqu'asil ghanam. Kemudian diantara tanda dari tanda-tanda hari kiamat yang akan muncul atau yang telah muncul adalah mutanun, yaitu penyakit yang menyerang hewan sehingga hewan tersebut mati seketika, ya, mati tiba-tiba, ya, tanpa sebab tiba-tiba mati. Dan ini ya pernah terjadi di Indonesia. Naam. Ya khudu fikum ka ku'asil ghanam. Naam, yang terjadi seperti penyakit ku'as yang ada pada kambing. Wallahu ta'alam apa hakikatnya, seperti apa hakikatnya. Kemudian di antara tanda yang berikutnya adalah thumma istifadatul mal hatta yu'tar rajulu fayudhallu hatta yu'tar rajulu mi'atu dinarin fayudhallu sakhitan. Kemudian tanda berikutnya adalah na'am melimpahnya harta. Na'am, sampai-sampai seseorang itu diberikan 100 dinar, na'am dia tidak mau menerimanya. Na'am, wallahu ta'ala alam apakah ini sudah terjadi atau belum. Na'am, karena sebagian para ulama menyebutkan tanda kecil hari kiamat itu ada juga yang belum terjadi. Ya, ada juga yang belum terjadi. Kemudian kita lanjutkan. Qala Hudzaifatu radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu, awalul fitan kutila Utsmanu. Awal terjadinya fitnah adalah terbunuhnya Utsman. Sebagian para sahabat atau sebagian para ulama menjadikan awal terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu oleh al-Bughat pada saat itu, oleh para pemberontak Khawarij, na'am, itu sebagai awal fitan atau tanda kecil dari hari kiamat. Kemudian kita lanjutkan, wa dzakara safarini minha asharul hurub allati waqa'at bainal muslimin ba'da dalik. Kemudian al-Imam As-Safarini rahimahullah juga menyebutkan di antara tanda kecil yang lain yang sudah muncul adalah banyaknya terjadi peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin sendiri setelah itu. Nah, di zamannya para sahabat pernah terjadi perang antara sahabat, yaitu perang Siffin ya, dan perang Jamal. Dan perang ini terjadi sesama kaum muslimin pada saat itu. Naam. Wadhuhurul firaqi ad-dhalati kal khawarij war rafidah, dan munculnya kelompok-kelompok sesat seperti kelompok Khawarij dan kelompok Rafidah, dan ini telah muncul. Naam. Dan munculnya Ar-Rafidah atau terkhusus Khawarij, firqah Khawarij, ini muncul di Irak. Naam, karena di Irak ini, naam, sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan muncul berbagai macam fitnah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna, min haitsu yatlu'u qurnu syaitan, yakni al-masyriq. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya fitnah itu akan muncul di sana. Beliau mengucapkannya sebanyak 2 kali. Ketahuilah bahwasanya fitnah itu akan muncul di sana. Naam. Min haitsu yatlu'u qurnu syaitan, yaitu ketika munculnya tanduk syaitan, yakni fil masyriq, di negeri timur. Lain dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddan wa fi muddina wa barik lana fi syamina wa yamanina. Beliau pernah berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkahilah sa' kami dan mud kami. Dan berkahilah na'am fi syamina, negeri Syam kami. Negeri Syam ini negeri yang luas na'am pada zaman dahulu. Kalau sekarang sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara seperti Suriah, Lebanon, Palestina, Irak. Naam, ini di antara pecahan-pecahan naam negeri Suriah, negeri Syam pada saat itu. Yang dahulu sangat luas. Wa yamanina, dan berkahilah pula negeri Yaman kami. Kemudian ada seorang berkata, faqala rajulun minal qaum, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa fi Iraqina. Naam, dan negeri Irak kami. Jadi dia meminta doakan, minta didoakan negeri Irak juga termasuk negeri yang diberkahi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nam tentang negeri Irak, inna biha qurnus syaitan wa tahijul fitnati wal jafa awal jifa. Inna biha qurnus syaitan, sesungguhnya di negeri Irak itu akan muncul tanduk syaitan. Sebagian para ulama menafsirkan yang dimaksud dengan kurnus syaitan di sini adalah banyaknya pengikut syaitan dan kuatnya pengaruh syaitan. Nah, artinya banyak muncul fitnah di sana, banyak muncul huru-hara. Watahijul fitnah, dan juga akan berkecamuk fitnah di negeri itu, di negeri Irak. Wal jafa fil masyrik, dan juga kekerasan di negeri timur. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan itu sudah terjadi. Lihatlah atau dengarkanlah atau bacalah naam kabar-kabar atau berita-berita tentang negeri Irak sekarang ini. Sudah hancur. Naam, terpecah belah kaum muslimin di sana. Banyak sekali muncul fitnah di sana. Muncul khawarij, muncul qadariyah, naam muncul Al-Qaeda, muncul yang terbaru ini adalah ISIS atau Daesh yang dikepalai oleh seorang khawarij yang bernama Abu Bakar Al-Baghdadi. Naam, jadi muncul berbagai macam fitnah di negeri Irak, dan ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini naam menunjukkan bahwasannya beliau adalah benar-benar seorang rasul. Dan ini juga menunjukkan tentang mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi naam di masa yang akan datang sepeninggal beliau, dan benar-benar terjadi. Kemudian di antara tanda berikut adalah wa minha khuruju kadzabin dajjalin kullun minhum yadda'i annahun nabi. Dan di antara tanda enam hari kiamat kecil atau tanda kecil dari hari kiamat adalah munculnya kadzabin, para pendusta, dajjalin. Enam kadzabin, dajjalin ini sinonim. Enam dajjalin ini diambil dari sighah mubalaghah, dari wazan fa'al yang bermakna al-mubalaghah, al-mubalaghatul kadzib. Naam, kedustaannya itu sangat atau sangat penuh dengan kedustaan. Kullun minhum yadda'i annahu nabi. Setiap dari pendusta ini mereka mengaku sebagai utusan nabi. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la taqumu sa'ah hatta yub'atha nam dajjalun kadzabun qaribun min thalathin. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. tidak akan tegak hari kiamat sampai diutus atau sampai muncul para dajjal kadzab, pendusta besar yang mendekati 30 orang. Nah, ini roisnya. Kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh dari mereka mengaku utusan Allah, yakni mengaku nabi. Nah, sebagaimana telah terjadi di zamannya para sahabat, Usailamah al-Kadzdzab, dia mengaku nabi. Dan juga muncul setelah mereka, nah, di zaman kita ini. Naam, seperti Nafirqah Ahmadiyah. Naam, dia mengaku, naam, atau firqah ini mengaku bahwasanya pimpinannya, naam, itu sebagai nabi. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku nabi sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan, naam, bahwasanya orang tersebut pendusta besar. Kalau misalnya sebuah negara itu menegakkan hukum Islam, maka wajib bagi pemerintah untuk menangkapnya dan, naam, meminta tobat atau dimintai tobatnya. Kalau dia bertobat, maka diampuni. Kalau tidak, maka dia dibunuh. Kalau sebuah negara itu menegakkan hukum Islam, naam, karena tidak akan ada lagi nabi ya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nas-nas, banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang tidak akan ada lagi nabi setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu adalah bapak dari salah seorang dari kalian, akan tetapi dia adalah, naam, Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Naam, ini jelas bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, karena beliau adalah nabi akhir zaman. Dan beliau juga pernah bersabda, "Inna risalah qad inqata'at fala nabiyya wala rasulah." Sesungguhnya pintu kerasulan, pintu wahyu itu telah tertutup, telah terputus. Maka tidak akan ada lagi nabi dan tidak akan ada lagi rasul. Maka barang siapa yang mengaku-ngaku dia seorang nabi, mengaku-ngaku utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah kadzdzab, dajjal. Kemudian di antara tanda berikutnya adalah wa minha zawalul mulkil arabi, rawahu Tirmidzi. Dan di antara tanda kecil hari kiamat adalah, naam, jatuhnya atau hilangnya kerajaan yang ada di Arab, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa minha, dan di antara tanda kecil berikutnya adalah kasratul mal, rawahu Syaikhan wa ghairuhuma, yaitu banyaknya harta sebagaimana yang telah kita sebutkan. Allah taala alam bisawab tanda ini apakah sudah terjadi atau belum, karena sebagian para ulama mereka berpendapat ada sebagian tanda hari kiamat yang kecil itu yang belum terjadi. Wa minha, dan di antara tanda kecil, naam, dari hari kiamat adalah kasratul zalazil wal khasaf wal maskhi wal qadhaf wa ghairu dhalika mimma akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu min amaratis sa'ah fa dhahara wa madha wa qada. Di antara tanda kecil hari kiamat adalah banyaknya goncangan, banyaknya gempa. Dan ini disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, beliau mengatakan, "La yakumus sa'ah hatta takthura az-zalazil." Tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai banyak terjadi az-zalazil, gempa bumi. Dan ini sudah terjadi. Naam. Apalagi di negara kita. Naam, di Pulau Jawa atau di sebagian Pulau Sumatera, di Bali. Naam. itu banyak terjadi gempa bumi. Wal khasaf, dan juga al khasaf, ya, dibenamkannya bumi. Nah, ini sudah terjadi, dan bahkan baru-baru ini di salah satu provinsi di Indonesia ini, tepatnya di Sulawesi, itu ada negeri atau tempat yang dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal maskhu. Naam, dan juga dirubahnya bentuk seseorang. Naam, dengan bentuk yang lain. Wal qadhaf, dan juga dilemparnya seorang dengan batu. Dan poin-poin ini itu terdapat dalam sebuah hadis sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami' dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayakunu fi akhiriz zaman khusfun wa qadhfun wa maskhun." Beliau mengatakan akan terjadi di akhir zaman khusfun, sebuah negeri atau sebuah tempat yang dibenamkan ke dalam bumi. Waqafun, dan ada juga orang yang dilempari dengan batu, tiba-tiba dilempari dengan batu. Wa maskhun, dan juga ada orang yang dirubah bentuknya ke bentuk yang lain. Jadi ini di antara tanda-tanda kecil yang disebutkan oleh beliau yang sudah terjadi dan sudah lewat. Dan telah kita sebutkan tadi bahwa Allah Ta'ala alam, ada sebagian yang disebutkan oleh Syekh di sini. Naam, oleh sebagian para ulama, naam, mereka menyebutkan ada tanda kecil yang belum terjadi. Kemudian kita masuki tanda yang kedua dari tanda-tanda hari kiamat adalah al-qismu tsani al-amaratul mutawassithah. Tanda pertengahan, yaitu wahiyal lati dhaharat walam tanqadhi bal tatazayadu wa takthuru, yaitu tanda yang tidaklah berhenti atau belum berhenti, dan bahkan hari demi hari, masa demi masa, itu semakin banyak. Wahya katiratun jiddan, dan tanda ini banyak sekali. Wa minha, dan di antara tanda tersebut seperti qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la takumu sa'ah hatta yakuna as'adun nas bid dunya Luqa' ibn Luqa'. Tidak akan ditegakkan hari kiamat ini sampai ada dari kalangan manusia Luqa' ibn Luqa'. Luqa' ibn Luqa' ini adalah orang yang bodoh, orang yang jahil, yang dungu. Nah, menjadi orang yang sangat bahagia. Nah, disebutkan oleh para ulama, nanti akan disebutkan juga oleh beliau di sini. Nah, akan ada orang yang jahil, orang yang dungu, dia diagung-agungkan oleh manusia, dan bahkan dia menjadi ru'asa unnas, sebagai pemimpin-pemimpin manusia. Rawahu al-imamu Ahmad wa Tirmidhi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Dhiya al-Maqdisi min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wal luka, kata Syekh di sini hafizahullah, al-addu wal ahmaku wal laimu. Wal luka di sini la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adun nas bidunya Luka ibnu Luka. Yang dimaksud dengan luka di sini adalah naam hamba atau seorang yang dungu, yang bodoh. Wal makna, dan makna hadis tersebut adalah la takumu sa'atu hatta yakuna li'amu atau la'amu wal hamqah wa nahwuhum ru'asa an-nas, yaitu tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai orang yang dungu, orang yang bodoh, dan yang semisal dengan mereka itu menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Wa minal amarati, dan di antara tanda pertengahan yang sudah terjadi dan semakin banyak hari demi hari, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kalqabidi 'alal jamri. Rawahu Tirmidzi an Anasin radhiyallahu anhu. Akan datang kepada manusia sebuah zaman, sebuah waktu, sebuah naam zaman, naam di mana orang yang sabar di atas agamanya, berpegang teguh di atas agamanya, kalqabidi 'alal jamri, seperti seorang yang menggenggam bara api. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan apa yang beliau khabarkan, di sebagian tempat, nah di dunia ini, sebagian saudara-saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ketika berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sangat berat. Nah, dibatasi, terkadang dibatasi oleh pemerintah ceramah-ceramah mereka. Naam, terkadang mereka diteror, dan bahkan ada sebagian dari kalangan Ahlu Sunnah, bahkan ulama yang dibunuh oleh Khawarij, seperti yang terjadi di negeri Yaman. Betapa banyak para ulama yang dibunuh oleh Al-Khawarij. Di antaranya adalah Syekh Yasin rahimahullah. Beliau adalah salah satu ulama Ahlu Sunnah dan gigih memperjuangkan sunnah, dan banyak sekali murid-murid beliau, hasil didikan beliau yang ada di Indonesia ini, dan juga banyak sekali kitab-kitab yang beliau buat terkhusus dalam permasalahan akidah. Jadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu akan ada zaman, akan ada masa di mana orang yang berpegang teguh kepada agamanya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, itu seperti memegang bara api. Karena sangat besarnya fitnah yang mereka hadapi, sampai-sampai seperti memegang bara api. Apabila mereka lepaskan, bara api tersebut akan membakar mereka. Semakin mereka pegang, semakin panas. Semakin mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, semakin besar pula fitnah yang menimpa mereka. Dan apabila mereka lepaskan, maka naam api tersebut akan membakar diri-diri mereka. Alhamdulillah, kita di negara ini, di negara yang kita cintai ini, negara Indonesia ini, kita mudah melaksanakan sunnah. Tidak ada kecaman dari pemerintah, tidak ada larangan untuk naam membuka ta'lim, membuka majelis ta'lim, atau mendirikan pondok pesantren. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita, atau yang patut kita syukuri. Nah, di mana nikmat yang seperti ini di sebagian tempat itu tidak ada. Nah, mereka sangat sulit untuk menegakkan sunnah. Mereka sangat sulit untuk mengadakan taklim-taklim. Alhamdulillah, kita di negara ini, dan kita berterima kasih kepada pemerintah kita yang telah mengizinkan kita untuk na'am menegakkan sunnah. Kemudian di antara tanda berikutnya, dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah terjadi dan bahkan semakin banyak, adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Daud wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah an Anasin radhiyallahu anhu. Di antara tanda berikutnya adalah tidak akan ditegakkan hari kiamat sampai manusia itu berlomba-lomba menghiasi masjid. Dan ini sudah terjadi, dan bahkan semakin banyak. Bahkan ada di sebagian tempat kubah masjidnya itu dari emas. Kubahnya itu dari emas. Naam. Dan ini adalah khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dari tanda-tanda hari kiamat. Dan tanda berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman 'ibadun juhhalun wa qura'un fasaqah wa fi lafdhin fussaqun. akan ada pada akhir zaman orang-orang yang jahil, wa qura'un fasaqah, dan orang-orang yang membaca Al-Quran atau ahli membaca Al-Quran tapi mereka fasik. Dan ini sudah terjadi banyak sekali. Nah, dia sebagai imam di kelompok-kelompok selain ahlu sunnah, tapi dia pelaku bid'ah, pelaku ma'asi. Naam. Rahu bin Nu'aim wal Hakim an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Abu Nu'aim wal Imam Hakim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa minha, dan di antara tanda berikutnya dari tanda-tanda kecil hari kiamat adalah ayyurul hilalu sa'atan yatlu'u atau yudla'u fayuqal lil layataini lintifakhihi wa kibrihi. Rahu wa ma'nahu at-Tabrani ruya ma'nahu at-Tabrani an Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu wa fi lafdhin min asratis sa'ah intifakhul ahilla. Di antara tanda berikutnya adalah terlihatnya hilal itu sangat tinggi. Bahkan ada yang mengira hilal tersebut naam diperuntukkan untuk 2 hari. Jadi hilal itu sangat mudah dilihat menjelang akhir zaman untuk menentukan naam tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Naam itu nanti di akhir zaman, naam itu akan mudah karena besarnya atau munculnya hilal tersebut sampai-sampai dikira hilal tersebut naam untuk 2 hari. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, min asratis sa'ah intifakhul ahilla, dan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah intifahu. Dan mana intifah di sini bil kha al mu'jama ay adhamuha wa ruya bil jim, yaitu besarnya hilal tersebut sampai-sampai dikira oleh manusia hilal tersebut naam untuk tanggal 2 naam di bulan naam atau penanggalan ya Zulhijjah atau Hijriyah. Wa minha, dan di antara tanda berikutnya dari tanda-tanda hari kiamat yang kecil yang sudah banyak terjadi naam dan semakin banyak adalah ittikhadul masajid turuqan, dijadikannya masjid itu sebagai lalu lalang atau tempat lewat. Dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tabrani dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah. Beliau mengatakan hada sanaduhu hasanun wa rijaluhu kulluhum thiqatun. Dan hadis ini hadis yang hasan dan perawi-perawinya thiqat. Dan hadis tersebut adalah la tattakhidu al-masajida turuqan illa li dzikrillah aw salatin. Janganlah kalian menjadikan masjid itu tempat lalu lalang atau tempat lewat illa li dzikrillah kecuali dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala au shalah, atau dalam rangka salat. Misalnya naam masuk masjid ya dari arah kanan kemudian salat ke sini ya di tengah kemudian keluar ke arah kiri, ini diperbolehkan. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan inna min asratis sa'ah ayyamurul maru bi masjidin fala yarka'u rakataini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah ayyamurul maru, orang yang lewat itu melewati bi masjidin, melewati masjid, fala yarka'u rakatain, bukan dalam rangka untuk sholat 2 rakaat. Dan ini sudah terjadi. Adapun hukum disebutkan oleh para ulama ya, hukum melewati masjid Naam, ini diperinci oleh para ulama. Diperinci oleh para ulama. Sebagian para ulama mereka memakruhkan, seperti pendapatnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau memakruhkan naam lewat di masjid tanpa hajah, tanpa kebutuhan, bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah. Dan sebagian lagi membolehkan, tapi dengan catatan lihajah, karena hajah, karena dururah, karena udur. Seperti naam pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahkan beliau membuat sebuah bab di dalam kitabnya Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membuat bab al-mururi fil masjid, bab lewatnya seorang di masjid. Dan perlu kita ketahui, nah, dalam bab murojaah, bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari tatkala beliau berpendapat, naam di Sahih Al-Imam Al-Bukhari kitabnya, beliau berpendapat itu membuat judul bab. Jadi judul bab itulah pendapat beliau. Bab al-murur fil masjid, maksudnya beliau berpendapat jawaz. Dan ini dikuatkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari, ketika beliau mensyarah naam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau membawakan bab al-murur fil masjid, kata beliau, ay jawazuhu, yaitu boleh. Jadi boleh lewat naam melewati naam masjid. Tapi dengan catatan disebutkan sebagian para ulama itu hajah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hammam, yang disebutkan dalam Fathul Qadir. Beliau mengatakan, la yajuzu ayattakhidahu ya'ni al-masjid tariqan bighairi udrin. Beliau mengatakan tidak diperbolehkan menjadikan masjid itu sebagai jalan tempat lalu lalang. Naam, bighairi udrin, tanpa udzur. Nah, begitu juga yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, amma annahu la yattakhidu tariqan faqad karaha ba'dul ulama al-murur fihi illa bihajatin. Beliau mengatakan, amma annahu la yattakhidu tariqan, adapun yang dimaksud dengan tidak menjadikan masjid sebagai jalan, faqad karaha ba'dul ulama, sebagian para ulama memakruhkan, tidak sampai haram. Na'an, al-murur fihi, melewati masjid tanpa hajah, bukan dalam rangka sholat atau ibadah, illa bihajatin, kecuali hajah. Disebutkan oleh sebagian para ulama, hajah yang dimaksudkan di sini adalah apabila tidak memungkinkan seorang itu untuk melewati sebuah tempat kecuali masjid, atau kesulitan tatkala melalui jalan yang lain. Mungkin kita contohkan, naam, seperti yang terjadi di masjid kita ini pada saat naam sholat id kemarin. Naam, tatkala para ummahat naam sholat di kiri atau di kanan masjid, naam, ini memaksa mereka ya untuk melewati masjid karena sangat kesulitan kalau seandainya mereka harus melewati gunung ya di atas sana ya kemudian baru ke sini, atau dari depan kemudian naam dari depan sana ya akan melewati rijal, ini juga fitnah. Jadi diperbolehkan naam melewati masjid naam indal hajah ya kalau hajah, tetapi kalau ada jalan yang lain ahsan ya, kalau ada jalan yang lain ini ahsan. Jadi kita kembali kepada pembahasan tadi, bahwasanya di antara tanda kecil hari kiamat, dan ini sudah terjadi dan semakin banyak, adalah naam dijadikannya masjid untuk tempat lalu lalang, bukan dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka sholat dan yang lainnya. Illa anqal, kemudian beliau melanjutkan, wa minha, dan di antaranya adalah ma fi sahihil Bukhari, dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari wa ghairihi, dan yang lainnya, min hadithi Anasin radhiyallahu anhu, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu qal, bahwasanya beliau mengatakan, ala uhadithukum bihadithin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadithukum bihi ahadun ghairi. Beliau mengatakan, nam ala uhadithukum bihadithin, aku akan mengkhabarkan, aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang telah aku dengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dikhabarkan hadis tersebut kepada kalian selainku. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min asratis sa'ah ayurfa'al ilm wa yakthura al jahlu wa yakthura al zina wa yakthura syurbul khamar wa yakillar rijal wa yakthura an nisa hatta yakuna li khamsina imra'atan al qaymul wahid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah ayurfa'a al ilm, di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Dan diangkatnya ilmu bukan maksudnya adalah langsung diangkat semua ilmu yang ada di muka bumi ini, bukan itu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu adalah, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu ini sekali cabutan, ya, sekaligus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini dengan dimatikannya para ulama. Jadi dengan dimatikan para ulama, itu cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini. Oleh sebab itu, ketika ada seorang ulama meninggal, ini adalah celah bagi agama ini, karena tidak bisa ditutupi. Celah yang tidak bisa ditutupi. Satu ulama meninggal tidak bisa ditutupi oleh ulama yang lain, karena ulama terdahulu ilmu mereka itu berbeda dengan ulama yang sekarang. Al-Imam Al-Bukhari jangan disamakan dengan ulama zaman sekarang. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang ilmu beliau sangat banyak, Imam Nawawi dan yang lainnya, naam, tidak bisa disamakan ilmu mereka dengan para ulama zaman sekarang. Oleh sebab itu, kematian seorang ulama itu adalah lubang, kata para ulama, pada agama ini yang tidaklah mungkin untuk ditutupi. Naam. Dan ini yang telah kita sebutkan tadi, kematian para ulama itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu ini sedikit demi sedikit. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai tidak ada lagi para ulama. Naam, kemudian manusia menjadikan orang-orang jahil sebagai ulama. Kemudian orang-orang jahil ini dimintai fatwa, dimintai pendapat tentang agama. Kemudian mereka berfatwa, fadullu wa adullu. Kemudian mereka sesat dan menyesatkan. Naam. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu. Dan kematian para ulama, naam, terus-menerus terjadi. Yang terbaru, naam, atau di abad ini, telah meninggal Al-Mujaddid pada abad yang ke-21 ini. Seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, dan ulama-ulama yang lainnya seperti Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah dan yang lainnya. Jadi, naam, kematian para ulama ini suatu kemestian, dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut ilmu ini di muka bumi ini sedikit demi sedikit. Kemudian di antara tanda hari kiamat yang berikutnya, naam, yang sudah terjadi dan bahkan semakin banyak hari demi hari, wa yakthura al-jahlu wa yakthura az-zina, semakin banyak kebodohan. Zaman kita ini bukan semakin baik. Tidaklah muncul sebuah zaman kecuali zaman tersebut akan semakin jelek dibandingkan dengan zaman-zaman yang sebelumnya. Dan ini adalah sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Naam, berdasarkan khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti zamanun illa asyarru min. Tidak akan datang sebuah zaman kecuali zaman tersebut akan lebih jelek. Naam, dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Naam, semakin banyak kebodohan di dalamnya. Wa yaktsuru az-zina, dan semakin banyak perzinahan. Dan bahkan menjelang hari kiamat, perzinahan itu nantinya akan terang-terangan. Tidak akan ada lagi rasa malu. Dan bahkan di sebagian tempat, naam, di Eropa sana atau di barat sana, di negeri kufar, mereka ada sebagian yang terang-terangan berzina. Ada di pantai itu misalnya. Ya, ini biasa bagi mereka. Ya, telanjang, ya, tidak berpakaian. Nah, ini di negeri kafir. Ya, terlebih nanti menjelang hari kiamat, semakin banyak perzinahan dan bahkan terang-terangan, ya, di depan umum. Wa syurbul khamar, dan juga akan semakin banyak peminum khamar. Nah, semakin hari peminum khamar ini semakin banyak. Ya. Naam. Wa yaqillu ar-rijal, dan semakin sedikit laki-laki. Naam. Wa yakthuru an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qaymul wahid. Sampai-sampai enam perbandingannya, naam, di akhir zaman nanti 50 perempuan itu satu laki-laki. Naam, saking banyaknya perempuan. Dan mungkin kalau sekarang ya masih jaraknya 3 banding 1 mungkin. Naam. Dan disebutkan di illah oleh para ulama, kenapa di akhir zaman, naam, itu banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki, sampai-sampai berbanding 50 banding 1. Di antaranya adalah banyak terjadi peperangan di akhir zaman. Dan yang berperang itu adalah ar-rijal, laki-laki. Sehingga kaum rijal, kaum laki-laki itu banyak terbunuh. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah, naam, banyaknya bayi yang lahir itu adalah an-nisa. Dan ini sudah terjadi di zaman ini. Antum perhatikan. Naam, di sebuah tempat, ya, tidak hanya di tempat ini, naam, itu biasanya yang lahir itu banyaklah perempuan daripada laki-laki. Karena ini sudah sunnatullah. Sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, dan dalam sahih al-Imam, naam, di dalam sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qaum ja'ahu a'rabiyyun. Ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kita lanjutkan nanti karena sudah masuk adzan isya, tafadhal al-muadzin fal yu'adzin. Wa fi sahihi, dan di dalam sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qal, beliau berkata, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma ja'ahu a'rabiyyun. Ketika an-nabi sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama sebuah kaum, bersama para sahabat, ja'ahu a'rabiyun, tiba-tiba beliau didatangi oleh Arab Badui, Arab gunung. Faqala, orang ini mengatakan, mata sa'ah, kapan ditegakkannya hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Mendengar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berbicara, tidak menghiraukannya. Faqala ba'dul qaum sami'a maqal. Kemudian sebagian kaum, sebagian para sahabat, mereka mengatakan sami'a maqal. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan perkataan orang itu. Fakariha maqal, akan tetapi beliau benci. Waqala ba'duhum, dan sebagian mereka mengatakan ballam yasma'. Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendengarnya. Hatta idza qadha haditsahu, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan pembicaraannya, qala, beliau mengatakan aina sa'il anis sa'ah. Di mana orang yang bertanya tentang kapan hari kiamat. Faqala ha ana ya Rasulullah, ini saya wahai Rasulullah. Qala, beliau mengatakan, fa idza duyyatil amanatu fantadiris sa'ah, apabila amanah itu sudah diabaikan, sudah dilalaikan, maka tunggulah hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha, kemudian orang ini bertanya lagi, bagaimana sebuah amanah itu dilalaikan, diabaikan? Qala, beliau mengatakan, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, apabila sebuah urusan, sebuah pekerjaan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, bukan di bidangnya, fantadiris sa'ah, maka tunggulah kehancurannya. Maka dari hadis ini beliau ingin menyebutkan bahwasanya di antara tanda kecil hari kiamat adalah diabaikannya amanah, disia-siakannya amanah. Nah, dan ini sudah terjadi. Betapa banyak orang mengabaikan amanah. Dan di antara bentuk mengabaikan amanah adalah menyerahkan amanah, menyerahkan sebuah urusan, sebuah pekerjaan bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang na'am, yang bisa, yang ahli di bidang tersebut. Karena tak kala sebuah pekerjaan, sebuah urusan, urusan dunia saja bisa hancur, bisa rusak. Apalagi kalau urusannya akhirah, urusan agama. Tak kala seorang itu meminta fatwa, meminta nasihat kepada orang yang bukan ahlinya, bukan ahlu sunnah, bukan ulama, bukan orang yang dianggap berilmu, dia serahkan urusan tersebut, maka urusannya akan lebih parah. Urusan dunia saja, na'am, kita tidak diperbolehkan menyerahkan sesuatu urusan, sebuah pekerjaan kepada orang yang bukan ahlinya, lebih-lebih perkara akhirah. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau di antara tanda-tanda kecil yang pertengahan yang sudah terjadi dan terus menerus terjadi hari demi hari. Pak, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan sebutkan tanda-tanda besar hari kiamat dan perincian-perincian yang beliau sebutkan. Dan sebelum kita tutup majelis ini, na'am, apabila misalnya kita menemukan tanda-tanda lain dari hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat, na'am, itu na'am ada. Karena di sini beliau tidak semua menjelaskan atau menyebutkan dalam kitab ini semua tanda kecil hari kiamat. Karena di sana masih banyak lagi tanda-tanda kecil hari kiamat. Oleh sebab itu kalau misalnya kita tidak menemukan dalam kitab ini dan kita menemukan dalam kitab yang lain, maka tidaklah bertentangan. Karena di sini Syekh Fauzan Hafidzahullah menyebutkan beberapa saja, tidak semuanya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.